di Palang Minang. Sao sang bilunan malukoi kau hujan rinai nan datang hati dan nai aco mamang tak bayang-bayang masa makasih sayang kini kau hilang indah kata. Pisau sambilunan malukoi kau hujan rinai nan datang hati dan nai aco mamang tak bayang-bayang masa makasih sayang kini kau hilang indah kata. Bapak